Ya Nabi salam alaikum. Ya Rasul salam alaikum. Ya Habib salam alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibat sa'irin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ayah, sebutan Sayyidina udah biasa sekarang ya. Kita di Mekah Madinah dengerin khutib Jumat itu udah Sayyidina ayah. Udah biasa sekarang. Allahu Akbar. Ya menghormati kan. Dulu aja teman manggil Arifin, Arifin, Arifin. Sekarang manggil Ustadz loh. Jangan dong, panggil aja Ifin. Gak nyaman Arifin. Hanya dipanggil Ustadz. Allah, itu penghormatan sebenarnya, bukan berlebihan. Bid'ah, bid'ah. Sayyidina bid'ah. Penghormatan. Allahu Akbar. Walipahamilah ikhwah. Kadang dalam syair juga anta syamsun anta ba. Wah, bid'ah, bid'ah. Bid'ah lagi. Padahal itu hanya perumpamaan. Kalau kita muji istri kita kan, wah istriku, engkau bagaikan buah semangka. Itu pujian manis, lezat. Ya. Allahu Akbar. Waktu kau marah, seperti semangka busuk. Itu sendiran. Ya. Jadi, coba Arifin tanya. Yang menyebut anta syamsun, anta badrun, apakah menuhankan Nabi Muhammad? Tidak. Apakah mendewakan Nabi Muhammad? Tidak. Hanya tahriman lah. Allahu Akbar. Jadi pahamilah. Bid'ah, bid'ah. Sebut sedikit bid'ah. Nanti orang yang suka bilang bid'ah itu matinya susah nanti. La ilaha illallah bid'ah. La ilaha bid'ah. La ilaha bid'ah. Nah, nanti matinya nyebut bid'ah. Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahu Akbar walillahilham. Kembali Allah bahagiakan di majlis yang ayah sebut kajian kita Sabtu kemarin, Taman Surga. Sekarang beliau duduk lagi menyimak. Baru saja mengajarkan kita ilmu. Nah, begitulah guru yang rendah hati. Kunu rabbaniina bima kuntum tu'alimuna alkitab wa bima kuntum tatrusun. Jadilah kalian generasi rabbani yang berdakwah, yang mengajar, tetapi kemudian terus belajar, belajar, belajar. Ya terusun, itu bil mudhari'. Terus-menerus belajar. Allahu Akbar. Nah, kali ini kita mengaji bersama dengan ayahanda Kiai Haji Dr. Tohri Tohir tentang diantara rahasia. Diantara, karena banyak sekali. Arifin yakin kita akan kehabisan bahasa untuk memuji Rasulullah SAW dan sedikit waktu hanya bisa untuk mengupas rahasia itu. Itu pun dari sedikit secuil ilmu yang Allah berikan. Mohon ayah, silakan ayahanda tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, termasuk Ustaz kita, Ustaz Arifin Ilham, Ustaz Abad Idrus, Allah bituli hayatihim wa nafa'na bi ulumihim. Amin ya rabbal alamin. Juga ustaz-ustaz yang lain dan calon-calon ustaz. Wah, ini dua putra Arifin ayah. Alat ustaz. Amin ya. Topik bahasan kita menyinggung masalah Isra Mi'raj. Terungkap di surat Al-Isra ayat pertama. Kesimpulan, Isra itu adalah berjalan malam. Rasulullah diperjalankan malam dari jam 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, itu yang disebut Isra. Kemudian dimikrotkan naik ke langit. Ya, sampai ke langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa. Nah, ini ditempuh hanya dalam waktu 5 jam. Allahu Akbar. Ya, 5 jam. Itu 14 abad yang lalu. Pesawat belum ada. Helikopter belum ada. Kendaraan yang dikenal sama Arab cuma keledai, kuda, onta. Onta aja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 20 hari. Kalau ontanya sehat. Kalau yang stres, sebulan. Nah, kemudian dimirot ke langit. Sampai sekarang para ilmuwan itu belum tahu mana yang disebut gugusan bintang langit ketujuh. Karena tingginya, jauhnya itu. Ya, dikira tadi Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto sudah dianggap ketujuh. Rupanya di balik Pluto masih ada gugusan Orion. Terakhir ditemukan lagi gugusan bintang yang disebut Milky Way. Nah, itu jarak Milky Way itu ke bumi. Jarak Milky Way itu ke bumi dicatat oleh NASA 2000 juta tahun perjalanan cahaya. Allah Akbar. Cahaya itu? Cahaya. Makan waktu 2000 juta tahun. Perginya doang. Pulangnya 2000 juta tahun lagi. Masya Allah. Ini susah menerangkan perjalanan itu. Ya, mi'rad itu tadi. Subhanallah. Jadi Allahu Akbar. Makanya di ayat Al-Isra. Ayat pertama itu diungkapkan. Linuriyahu min ayatina. Kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah itu. Nah, makanya keluar perjalanan Isra Mi'raj itu, keluar perintah sholat 5 kali sehari. Itu yang perlu dijabarkan dengan keluarga. Ya, 5 kali sehari, bukan 5 hari sekali. Ya. Ya, 5 kali sehari. Yang diberitahu istri anak kita. Nah, sholat yang 5 ini bukan hal yang baru. Jangan salah. Nabi Adam juga diperintah sholat, Bapak. Nabi Adam itu mendapat perintah sholat zuhur. Ya. Nabi Ibrahim kebagian sholat zuhur. Ya. Nabi Yakub kebagian zuhur maghrib. Nabi Allah Isa kebagian sholat maghrib. Ya. Nabi Musa kebagian sholat Isa. Jadi semua rasul terdahulu itu mendapat perintah sholat. Ya. Semua. Seperti sholat yang kita lakukan. Nah, kita umat Nabi Muhammad ini alhamdulillah menyempurnakan ibadah rasul terdahulu itu. Maka yang diperintah 5 kali sehari. Man hafazu ala shalawatil khamsi ruku'ahunna wa sujudahunna wa mawaqitahunna wa alima annahunna min indillah. Siapa yang dapat menjaga salat yang 5 itu dijaga rukuknya. Artinya khusyuk tuma'nina. Dijaga sujudnya ada khusyuk, ada tuma'nina. Dijaga waktunya, waktunya. Wa alima annahunna min indillah, dan dia tahu ini salat adalah perintah dari Allah. Wajabat lahul jannatal batah, wajib masuk surga. Allahu Akbar. Auqala prima alanna haram api neraka. Alhamdulillah. Tuh, Bu, bahagia banget ya. Allah, ini jauh-jauh ayah. Dari Bandung. Dari Bandung aja nih, Majelis Taklim Husnul Khatimah, Majelis Taklim Al-Ihsan dari Tegal, Majelis Taklim Baitul Sahadah. Jadi jamaah kalau ngelihat jamaah kita yang ngantuk-ngantuk itu karena ya wajar karena jauh ya. Apa Bunda Baitus? Baitur Rahman juga. Allahu Akbar, ada yang protes saya dan protes. Allahu Akbar ya Allah. Iya Bunda, iya Bunda, ya Allah, berkah semuanya. Ya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir jadi ratu bidadari. Amin. Bapak-bapak nanti di akhirat menjadi rajanya bidadari. Amin. Diteliti oleh ilmuwan. Ada satu keajaiban dalam ibadah sholat. Yang pertama mereka sorot masalah wudu. Bapak, wudu. Yang kedua waktu. Ya. Yang ketiga gerakan dan ucapan. Dan yang keempat itu zikir dan doa. Masya Allah. Jadi wudu mengajarkan kesucian. Waktu ternyata energi terbaik yang keluar memberi kekuatan. Ucapan dan gerakan ini gerakan sehat. Suprayoga tadi itu. Ya. Sedangkan zikir, doa membuat hati kita tenang. Tidak ada ibadah yang menjawab empat soal itu. Suci, kuat, sehat, tenang. Suci, kuat, sehat, tenang. Tepat waktu. Ya. Yang pertama tadi adalah wudu, Bapak. Ternyata air bisa diajak bicara. Sudah diteliti oleh ilmuwan Jepang, Pak. Masaru Emoto. Itu peneliti air. Ya. Air bisa diajak bicara. Jadi waktu kita berwudu, nawaitu raf'al hadasil asghori, sel air menjawab dengan energi. Nah, ini terdapat 493 titik akupuntur. Jadi memang untuk kesehatan. Di muka ini terdapat 84, di kepala 64, di tangan 95, di kuping 125, di kaki 125. Untuk merangsang apa? Merangsang saraf sel otak. Subhanallah. Dan ini paling banyak dibasuh. Kuping, muka, kepala. Karena memang selnya ada 14 juta sel. Subhanallah, Bapak. Luar biasa, ya. Itu baru wudu saja. Belum nanti waktu, akan kita lihat. Karena waktunya, Pak Ustaz. Allahu Akbar wallah. Nanda asik mencatat tadi ayah. Karena penting banget ini. Suci, kuat, sehat, tenang. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wallahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Tadi menarik ya ayah menyampaikan pertama. Orang kalau sudah menjaga salat dengan benar, ya, husu, ya, jauh dari maksiat, surga untuknya nanti di akhir. Tapi yang dah salat, masalah kaum bisakar, kalau lamnaku minal musallin. Surah Mudassir. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakar? Karena kami di dunia tidak mau salat. Ini yang ngaku Islam dah salat, nanti di akhirat mendapat tempat VIP. Eksekutif kelas neraka sakor namanya. Nauzubillah min. Malah kita kok bisa ya orang kesalat. Kemudian ayah menjelaskan tentang wudu tadi. Ternyata wajah tuh pres. Bu, bu, ada ibu-ibu yang wudunya enggak ditekan-tekan, padahal pagi lu cuci muka ini. Ada enggak yang begitu? Takut bedaknya hilang. Padahal dia cuci mukanya. Hidup sel-sel sarafnya. Nah orang jelek, kalau berwudunya benar, insya Allah tetap jelek. Cuma lama-lama cakep, bercahaya seperti ibu-ibu sekarang. Bapak-bapak sekarang bercahaya semua. Ayah lanjutkan ayah. Keajaiban kedua yang dilihat adalah waktu. Waktu ya. Diteliti oleh ilmuwan Cina. Bahwa sehari semalam, ada energi yang keluar itu 50 energi. 50 yang, energi 50. Ya? Di antara 50 energi itu yang paling besar ada 5. Mereka menyebutnya yang 5 itu energi mayor. Dan setelah diteliti, energi mayor itu keluar di awal waktu sholat. Subhanallah. Jadi kalau ada ayat inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya sholat itu kata Allah kami tetapkan waktunya. Ini sasarannya memang di situ. Sebab energi terbaik yang disebut energi mayor memberi kekuatan. Nah, kelima energi itu adalah yang pertama mereka sebut energi api. Ya. Itu keluar jam 12 siang. Untuk menterapi jantung kita. Nah, sholat zuhur. Masuk waktu itu. Dan memang dalam hadis Pak Ustaz. Amma sholatu zuhri fa inna hasa'atu tas'aru fiha jahannam. Zuhur itu memang dimulainya dinyalakan api neraka jahannam. Jadi energi api memang. Ya. Zuhur ya. Dinyalakan api neraka jahanam. Ah, jadi itu menterapi jantung rupanya. Jam 3 mereka sebut energi air. itu kita menyambutnya dengan sholat asar. Nah, energi air jam 3 itu adalah memisahkan zat kimia di dalam badan kita. Ya, jadi zat kimia itu dikirim ke kandung kemih supaya terpisah dia. Jadi gerakan sholat asar tadi itu. Maghrib, energi air menterapi ginjal. Menterapi ginjal. Makanya dokter ahli-ahli ginjal biasanya melakukan operasi ginjal selalu sesudah maghrib. Karena memang energi berhubungan dengan ginjal. Kemudian isya sampai jam 9, energi air tadi bekerja membuang kelebihan kalori yang ada di dalam badan. Jadi badan kita enteng setelah jam 9 itu. Subhanallah. Jam 11 keluar lagi energi kayu. Hasil perkawinan tumbuh-tumbuhan. Ya. Itu dikeluarkan jam 11 malam membasmi racun ditoksin di dalam badan. Dan dia makan waktu 7 jam. Membersihkan racun di otak 3 jam. Jam 11 mulai. Jam 12, jam 1, jam 2 otak bersih. Tahajud masuk waktu. Memang harus jam 2. Dilihat oleh sains tadi itu. Otak bersih. Dan orang yang sering tahajud sudah dipastikan. Pertama, tidak akan pikun di hari tua. Yang kedua, langsung bangun ayah semuanya. Takut pikun rupanya. Takut pikun. Allahu Akbar. Yang kedua, punya kekuatan jiwa. Kuat jiwa. Kekuatan mental. Gak mudah stres. Iya, gak mudah stres. Itu kuat. Dan itu dibuktikan oleh Dr. Soleh dari Erlangga, Surabaya. Ya, terhadap 40 santri yang kuat tahajud selama 1 bulan ternyata hanya 12 orang. Nah, kelebihan 12 orang itu dilihat. Nah, itu kelebihannya luar biasa. Ya. Allah indahnya ya. Allah. Luar biasa. Itu kelebihan tahajud. Jam 3 itu keluar energi logam. Buat terutama khususnya paru-paru. Nah, kita sambut dengan sholat subuh. Ya. Jam 6 keluar lagi energi bumi buat pencernaan. Nah, kita sambut dengan sholat duha. Jadi sholat sunnah yang berhubungan dengan energi ini adalah tahajud dan duha. Setelah dilihat. Ya. Masya Allah. Subhanallah. Itu baru dari waktu. Kemudian keajaiban ketiga, gerakan. Gerakan itu relevan dengan ucapan. Ya. Nah, 9 gerakan sholat kita disorot. Ya. Disorot. Mungkin dulu, di klasik, tafsir klasik, kita mendapatkan pesan keimanan, pesan moral dari gerakan sholat itu. Ya, sejak dari berdiri, takbir, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, sampai ke salam. Itu disoroti. Kita buat contoh, di mana letak pesan keimanan? Berdiri. Kenapa berdiri? Mau membesarkan Allah. Itu pesan keimanan. Ngangkat tangan. Kenapa ngangkat tangan? Cara membesarkan. Ya. Ruku. Apa pesan keimanannya? Mau mengagungkan Allah. Iktidal, mau memuji Allah. Rabbana walakal hamd. Sujud, mau mensucikan Allah. Ya. Duduk antara dua sujud, adab berdoa. Tahiyat awal, mau menyampaikan penghormatan. Tahiyat akhir, mau mengesahkan Allah. Nah, jangan salah itu. Makanya disunahkan angkat telunjuk. Karena mau mengesahkan Allah. Dan ini energi tertinggi dari 10 jari. Sudah diteliti, Pak. Dari tangan kiri ke tangan kanan, paling banyak energi di tangan kanan. Dari tangan kanan itu energi tertinggi itu hanya di telunjuk. Subhanallah. Itu yang kita pakai. Nah, jangan salah guna. Sebab orang marah juga menggunakan energi. Oh, begini kan? Gak ada yang begini kan marah. Gak ada energi. Itu masalah. Jadi jangan salah guna itu. Mengesahkan Allah. Kenapa kita salam? Silaturahim. Dari segi moral, kenapa berdiri? Zuhud. Jadi zuhud, jangan lagi mikirin dunia. Kun ma'al haq bila makhluk. Kalau kamu sudah berdiri, sholat, jangan lagi mikirin dunia. Nah, itu moralnya itu di situ. Ya, cuma kita ini orang awam ya, Pak Ustaz. Ya, mau khusyuk 100% ya pasti. Nggak apa-apa, sah. Ya, sebab ada jamaah nanya, bagaimana Pak Ustaz? Kalau kita sholat, pikirannya kemana-mana. Bagus saja, daripada kemana-mana gak sholat. Cerita. Penting sholatnya itu yang perlu. Ya. Senang aja ini. Ya. Dengar gitu. Ya. Karena sering pikirannya waktu sholat kemana-mana. Ya. Ya. Makanya mendengar kalimat ini semuanya terhibur. Allah. Nah, ketangan ini Pak Ustaz, pesan moral itu tawakal. Iya, nyerah kita itu. Bertawakal, berserah diri dengan Allah. Orang kalau ngangkat tangan dua itu nyerah. Iya. Jadi kalau pulang ke rumah istriku udah nyerah begini, udah, jangan ngomel lagi. Itu namanya udah nyerah. Ngangkat tangan udah. Allah. Begitu ceritanya. Nah ini berarti tiap hari kita kan nyerah dengan Allah. Nyerah. Kalau udah nyerah kan ngikuti aturan Allah. Jangan salah. Jadi kita udah nyerah ngikuti aturan Allah. Nah ini manusia ngangkat tangan nyerah dulu tapi aturan Allah gak diikut. Aturan Rasul gak diikut. Ngatur sendiri. Itu bahaya itu. Suami ngatur sendiri, istri ngatur sendiri. Anak ngatur sendiri. Nanti keterusan tuh makan sendiri, kondangan sendiri, tidur sendiri. Nah terakhir udah ngomong sendiri. Oke itu ceritanya tuh. Ya, subhanallah. Ngeri dengarnya. Kalau begitu udah paham ayah. Paham. Artinya apa ini ayah? Ya, ngomong sendiri. Ngomong sendiri. Allahu Akbar. Ruku, pesan moralnya husnuzon. Berbaik sangka. Itidal, pesan moralnya banyak-banyak bersyukur. Rabbana walakal hamdu. Ya. Segala puji bagimu ya Allah. Nah itu artinya kita harus selalu banyak bersyukur. Iya. Syukuri nikmat ini banyak. Nikmat itu bukan hanya duit. Iya, iman kita ini nikmat besar. Kita bisa ibadah kemarin, hadir dengan Ustaz Arifin Ilham, hadir dengan Ustaz kita. Itu nikmat besar. Iman itu adanya di hati, ideal. Itu. Makanya Ustaz saya memberi tamsil tuh. Orang beriman tuh kalau ibarat buah tuh mirip buah manggis. Hitam di luar tapi bersih di dalam. Wah, putih. Putih ayah. Iya, seperti azikro. Putih. Amin, ya Allah, amin. Doakan ayah bimbing terus. Kalau orang yang tak beriman, seperti buah itu buah kedondong. Licin di luar, kusut di dalam. Kusut. Kusut. Dapat nikmat, gak mau bersyukur. Dapat musibah, keluh kesah. Dapat nikmat, gak syukur. Ya. Kena musibah, gak mau sabar. Mau sabar. Lihat teman maju susah, lihat teman susah malah senang. Nah itu kedondong. Tapi alhamdulillah Ustaz jemaah ini manggis semuanya bersih. Ya. Kalau di belakang manggis kedondong, manis-manis dong. Manis-manis dong Allah. Allahu Akbar. Ya. Itidal ngajarkan bersyukur tadi. Sujud, pesan moralnya tawaddu. Jangan berlaku sombong. Itu, kalau udah sujud itu. Perhatikan, orang sujud itu semua jatuh. Muka yang kita banggakan itu. Iya, yang tadi didandanin 3 jam lebih itu. 3 jam ya, Bu? 3 jam. Subhanallah. Dandanin muka 1 jam alis. Yo. 1 jam ini, Masya Allah. Masya Allah. Tapi kalau udah sujud, jatuh. Jatuh. Iya, tawaddu. Luar biasa. Duduk antara dua sujud, pesan moral itu rojak. Jangan putus asa. Itu ada doa. Iya, tahiyat awal pesan moralnya itu adalah ujub, jangan terlalu bangga diri. Tahiyat akhir pesan moralnya adalah keikhlasan. Ikhlas Allah sebagai Tuhan. Ikhlas Islam sebagai agama. Ikhlas Nabi Muhammad sebagai Rasul. Subhanallah. Salam ukhuwah persaudaraan kita. Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Dapat ibu banyak banget ya. Jadi salam menebarkan salam kanan, salam kiri. Baru kita paham sekarang. Allahu Akbar. Berkahi ilmu beliau, panjangkan umur beliau. Terus sembing kita, semakin paham kita. Nah inilah hikmah. Kenapa disebut taman surga tadi? Kan dapat ilmu. Dengan ilmu ini kita makin cinta kepada Allah. Makin takut berbuat maksiat kepada Allah. Takut berbuat zalim kepada makhluk Allah. Dengan ilmu yang kita dapat, sholat pun tadinya yang pikirannya kemana-mana, akhirnya sekarang pikirannya netap. Jadi paham, oh ini toh hikmahnya. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Alhamdulillah, ikhwatal iman. Ini kembali bersama para guru kita, Ustaz Asyari, Ustaz Fauzan, Ustaz Andre, Ustaz Jamjami, ya, gurunya Alvin yang hafal Quran, Ustaz Rifai, Alvin, ini Muhammad Alvin Faiz, putra Arifin yang pertama, Muhammad Amar Azikra, ya, Ustaz Hambali, ayah, namanya Ustaz Hambali tapi mazhabnya Syafi'i, Ustaz Luqman, Ustaz Akhyar, Ustaz Saifullah ya, insyaallah berangkat haji beliau ya. Ustaz Ilham Suhanda, Ustaz Saifuddin dan banyak lagi asatidzah yang lainnya. Ini bukan berarti lebih mulia daripada yang duduk, enggak. Karena ini kebatas tempat aja ya. Biar dikenal, ta'aruf, saling sayang jadinya. Allahu Akbar walillahil hamd. Jangan lupa Kamis besok ya, tanggal 4 Syakban 13 Juni jam 9 kajian khusus ibu-ibu bersama Nanda Arifin. Bapak-bapak boleh nganter, duduk juga gak apa-apa. Tapi khusus buat ibu-ibu saja. Yang penting bapak hasilnya saja. Allahu Akbar. Setiap Kamis ada kajian ibu-ibu bersama Asatidzah Azzikr. Setiap Kamis. Hanya Kamis kedua bersama Nanda Arifin. Dan zikir bulan depan, jangan lupa. Tanggal 28 Syakban, 7 Juli. 7 Juli. Dan insya Allah Sabtu besok kembali siaran langsung bersama. Di Masjid An-Nida MMC ini. Ayah. Lanjutkan ayah. Kita kembali kepada gerakan tadi. Dalam Al-Quran, suka disinggung oleh Allah. Pertama, berdiri sholat, ruku, dan sujud. Berdiri sholat ada dua. Berdiri awal, tadi pesan moralnya zuhud. Jangan tertipu dengan dunia, artinya jangan terlalu banyak khayal. Karena bisa menimbulkan maksiat hati. Gitu, setelah dianalisa. Berdiri yang kedua adalah i'tidal. Yang di dalam pesan moral tadi harus banyak-banyak bersyukur. Artinya jangan punya sifat serakah. Bisa menimbulkan maksiat lagi. Yang ketiga disebut Allah tadi. Ruku. Mengagungkan Allah. Harus bersifat khusnuzon. Dengan manusia. Untuk mencegah apa? Untuk mencegah maksiat. Jangan timbul hasad, dendam, dan dengki. Kemudian yang keempat. Sujud. Tawadhu. Menanamkan apa supaya manusia jangan sombong. Jadi keempat seruan Al-Quran tadi adalah menyinggung sifat manusia di dunia. Yang paling yang kata Imam Ghazali ini termasuk biang maksiat hati. Pertama khayal. Yang kedua serakah. Yang ketiga hasad, dendam, dengki. Yang keempat sombong. Setelah diteliti. Ada pandangan para ilmuwan. Memang ini penyakit dunia katanya. Kalau sombong, rata-rata banyak terjadi di benua Amerika. Sifat-sifat sombong. Kalau khayal katanya, lebih banyak terjadi di benua Afrika. Jadi banyak mengkhayal. Kalau serakah katanya, lebih banyak terjadi di Eropa. Penjajah-penjajah kan banyak dari Eropa semua, serakahnya itu. Ya. Nah, kalau hasad, dendam, dengki, katanya orang Asia. Astagfirullah. Paling pohor-pohor. Dengki itu tidak senang melihat orang? Senang. Senang. Jadi menginginkan hilangnya nikmat orang. Astaghfirullahaladzim. Kalau bersihkan kami dari sifat hasud. Ya Allah. Hasud. Kalau baru menginginkan, menghipto. Hipto. Ya. Kalau udah hasad itu, enggak senang melihat orang itu senang. Nah itu Asia katanya. Subhanallah. Jadi luar biasa. Makanya jangan kaget kalau kita di kampung-kampung lihat tetangga ganti hordeng sebelahnya meriang. Itu karena ada sifat hasad nih keluar. Tetangga beli televisi, dia hasud, akhirnya dia beli antenanya doang. Antenanya doang. Begitu. Nah, dari pesan keimanan, pesan moral, kemudian yang disorot empat apa nih perbuatan gerakan dari dalam Al-Quran tadi. Nah, kita melihat gerakan kesehatannya, medis. Para ilmuwan menyebut gerakan suprayoga. Jadi gerakan sholat ini berdiri itu menjaga keseimbangan tekanan darah. Kemudian waktu kita ngangkat tangan, jangan lupa energi tadi pak yang keluar itu masuknya melalui telapak tangan. Allahu Akbar. Ngangkat tangan, ya. Jadi memang sunnah kita ngangkat tangan itu energi masuk. Oh. Energi masuk. Jadi dianjurkan kita jabat tangan. Salaman karena bisa mentransfer sifat melalui tangan. Disunahkan nanti ya. Iya. Bisa ditransfer. Makanya kalau bersama sama orang saleh, ya. Ngalir sifat saleh. Ngalir. itu bisa ditransfer. Makanya Nabi menganjurkan kalau makan menggunakan tangan. Iya, karena beda. Ya. Perbedaannya adalah kalau menggunakan sendok, pekerjaan usus 6 jam ngolahnya. Tapi kalau menggunakan tangan, pekerjaan usus kita ngolah makanan 3 jam. Subhanallah. Makanya ibu makan sop, makan kuah pakai tangan. Ya. Subhanallah. Ya. Ya. Timbul pertanyaan, ya. Kenapa kok menggunakan tangan pekerjaan usus ngolah makanan itu hanya 3 jam? Jawabnya, pekerjaan makanan yang disentuh oleh tangan lebih cepat membusuk dalam perut. Nanti bapak buktikan pulang ke rumah, kobok sayur pakai tangan, 1 jam basi. Ya. Benar kan, Bu? Benar enggak? 1 jam basi. Katanya lampu juga gitu, Ayah. Ya, jadi lampu juga begitu, sonar kita ini. Lebih baik berlapis. Makanya manajer lampu pernah saya bilang, kenapa ini gak dikasih tahu konsumen pembeli lampu? Dia jawab, rahasia dagang itu, Pak Ustaz. Kalau dikasih tahu nanti gak putus-putus lampu orang. Jadi ibu kalau masang lampu jangan pegang langsung dengan tangan. Ya. Pakai sarung. Pakai sarung. Awet tuh lampu, Bu. Iya, ya. Betul. Oh. Oh. Baru tahu ya? Ya. Ini masang tuh. Lekas putus lampu. Betul. Gerakan sehat tadi Mas. Setelah takbir kita sedekap. Rasulullah sedekap meletakkan pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Ya. Itu hadisnya pergelangan tangan kanan beliau di atas pergelangan tangan kiri. Berarti ini jari tangan enggak begini kan megang ini. Nah, menjepit pembuluh di tangan kiri menyebabkan tekanan darah di tangan kanan meningkat 2 kali lipat. Ya, akibat ini. Ya, akibat ini tekanan darah meningkat 2 kali lipat. Dan pada saat dilepas, mau ruku, dia nyemprot ke mata, telinga, dan permukaan otak. Itu rahasia. Subhanallah. Berapa lama ini megang ini? Nunggu imam. Baca Fatihah sama surat An-Nas tadi. Jadi begini Bu ya, bukan begini nih. Bukan begini. Itu? Salah. Salah. Jadi begini. Nah. Itu yang benar. Ya, itu dari segi medis. Kesehatannya ilmu pengetahuan diterima. Ya. Ruku melenturkan memori otak dan ginjal. Memperbaiki sistem ginjal itu ruku. Kemudian memori otak. Ya, 14 juta sel memori kita itu. Iktidal itu menjaga tekanan darah. Sujud mereka sebut koroner oksigen. Oksigen itu darah masuk ke otak semua. Ya. Ada ilmuwan Amerika, Dr. Fidelma namanya Pak Ustaz. Setiap dia memeriksa otak orang Islam, dia kagum. Karena semua sel otaknya kemasukan darah, oksigen. Tapi kalau yang non-muslim, dia kaget. Enggak semua. Karena kemampuan jantung hanya 40% menyemprotkan darah ke otak itu. Setelah dia teliti apa kelebihan orang Islam? Jawabnya satu, karena sujud berkali-kali. Sujud berkali-kali, subhanallah. Itu yang menyebabkan. Karena sujud berkali-kali. Jadi dalam 5 waktu sehari, 17 rakaat, 9 tahiyat, 34 kali sujud. Itu yang apalagi dengan duha, tahajud dan sunnah. Oh, luar biasa. Luar biasa. Apalagi Anda pernah dengar katanya ayah, hanya waktu malam hari itulah ada spesial darah yang bisa masuk. Ya, betul. Ya. Jadi darah masuk ke otak, koroner, pembuluh jantung mengembang. Posisi sujud. Ya. Jadi oksigen ke otak tadi itu menjaga keseimbangan, menghilangkan sakit kepala sebetulnya. Ya, oksigen itu masuk. Nah, kita ini kalau sakit kepala sudah dikolokin sama obat. Sakit kepala sedikit, obat. Sakit kepala sedikit, obat. Sebetulnya kalau sakit kepala sedikit aja, sujud. Coba terapikan sujud, 2 menit. Itu darah sudah masuk ke otak selama 2 menit itu. Mungkin kita berzikir sewaktu sujud, selesai. Hilang penyakit. Kalau masih sakit juga, lanjutkan 1 jam. Iya, 1 jam. Sujud. Tahiyat awal itu mencegah pengapuran di badan. Jadi ada pengapuran di badan kita karena makan. Tahiyat awal ya, mencegah pengapuran di badan. Duduk antara 2 sujudnya ada 2. Duduk iftiros tadi. Tumit ditegakkan, itu yang disebut duduk keperkasaan. Ya. Tapi kalau duduk dua-duanya dijatuhkan, ini yang mencegah stroke. Karena ujung tumit dua-duanya menyentuh tulang punggung. Persis seperti ini ayah ya. Iya. Dua-duanya. Ini, oh ini mencegah stroke Ustaz. Iya, iya. Bukan keperkasaan. Enggak ya, ini memang mencegah stroke. Ayah. Biar enggak duduk begini memang udah perkasa, ini udah perkasa. Oh ayah. Enggak usah duduk itu lagi. Iya. Stroke itu. Iya, iya. Allah. Iya, itu pantas mencegah. Kiai jarang stroke ayah ya. Pantas kiai itu perkasa-perkasa. Jarang istrinya satu ayah ya. Perkasa-perkasa kiai. Allahu Akbar. Stop. Terus ayah. Allahu Akbar. Apalagi ayah? Subhan. Ya. Salam yang terakhir. Salam. Gerakan sholat jadi sesuai dengan sunnah Rasul. Kelihatan pipi dari belakang. Oh iya. Jadi berarti itu kalau kita salam ke kanan kelihatan pipi. Surat apa nih? Urat di kanan tertarik ke bawah, urat di kiri tertarik ke atas. Oh, seram kelihatannya itu. Dan itu mencegah sakit kepala karena ini urat keseimbangan. Oh. Kita begitu, itu urat keseimbangan yang tertarik ke bawah, tertarik ke atas. Subhanallah. Jadi luar biasa itu dari Allahu medis. Akbar. Allahu Akbar walillahi hamd. Ya Allah panjangkan umur guru kami, ya Allah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah, pemirsa dimanapun yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Sekarang saksikan jamaah duduknya sudah duduk anti-stroke. Wah, ini bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anti-stroke, anti-stress, anti-depresi. Ya, sekaligus keperkasaan. Allahu Akbar. Ayah, 2 menit kesimpulan ayah. Ya. Tadi kita sudah menjelaskan keajaiban ibadah sholat karena berhubungan dengan Isra' Mi'raj itu. Ya. Pertama tadi wudu air yang mengajarkan kesucian dan ternyata air wudu itu ada energinya. Kalau kita membasuh muka itu merangsang saraf di dalam otak kita. Pada saat kita membasuh tangan ini semua anggota tubuh terangsang. Pada saat kita membasuh kaki itu melancarkan peredaran darah. Itu pada waktu membasuh kaki tadi wudu. Jadi itu kekuatan wudu itu luar biasa. Makanya Nabi menganjurkan kalau suami istri campur dan belum bisa mandi wudu disunahkan hikmah air tadi itu. Karena air itu energi dan itu sudah diteliti Al-Maidah ayat ke-6 perintah wudu tayamum junub ya sudah diteliti di Jerman diteliti suami istri yang campur itu 2 miliar spermatozoid keluar 70% energinya terkuras. Itu dicari oleh ilmuwan, mengembalikan energi yang terbuang itu caranya gimana? Ternyata mencengangkan, jawabnya air. Subhanallah. Jadi pantas Nabi mengesunahkan wudu dan mandi junub Islam itu. Ya. Itu sunnatullah, peraturan Allah rupanya. Bukan hanya dengan manusia. Dan itu disebut dalam Quran, dalam surah Al-Anbiya ya. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Betul. Menghidupkan. Kami jadikan dari air semuanya hidup. Dan kita pun dari air semua kita. Betul. Ya. Dr. Zakir Abdul Karim itu ilmuwan India. Meneliti di Afrika. Semua binatang. Dia lapor. Bebek setiap habis kawin mandi. Ya. Oh, subhanallah. Padahal itu bebek gak pernah baca surat Al-Ma'idah. Jadi kalau gak mandi kalah sama bebek. Makanya bebek simbol keperkasaan. Telur bebek nih loh. Wah, telur luar bebek. Luar biasa. Madu sama telur bebek. Ya. Campur merica. Wah. Subhanallah. Gitu aja. Ya. Jadi dapat pelajaran kita. Madu merica tadi itu air. Subhanallah. Allahu Akbar. Air yang dibacakan doa ternyata dijawab oleh sel air dengan energi tadi itu. Allah. Jadi enggak usah kaget kalau air zam-zam itu tiap menit orang berdoa di atas sumur itu. Ya, hasil penelitian Pak Ustaz 7,5 kali lipat energi zam-zam. 7,5 kali lipat. Karena banyaknya orang yang berdoa. Ini baru dapat ilmu nih kita. Jadi bukan hanya amfi air zam-zam yang semakin mukjizat. Bukan. Tapi karena banyaknya juga orang yang berdoa. Di atas sumur itu berdoa. Di atas sumur. Masya Allah. Berzikir. Doa. Zikir. Doa. Jadi energinya memang tinggi. Ini juga akan dekat dengan ya. Ayah berzikir. Jadi ayahnya ya. Punya energi. Setelah dibuka. Itu oh, ya. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Jadi luar biasa. Kesimpulan kedua adalah tadi waktu. Ya. Jadi rupanya waktu itu jangan sampai artinya sia-sia. Kemudian kesimpulan ketiga tadi gerakan. Ada pesan keimanan, pesan moral, pesan medis tadi, suprayoga. Nah, keajaiban yang keempat adalah zikir dan doa. Nah, kalau kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menganjurkan zikir subhanallah 33 kali, artinya maha suci Allah. 33 kali, alhamdulillah segala puji cuma milik Allah, 33 kali lagi. Allahu akbar, Allah maha besar, 33 kali. Terungkap bahwa di Asmaul Husna sifat Allah yang 99 itu memang terdapat 33 nama yang menggambarkan kesempurnaan Allah. Dan memang ada 33 nama yang menggambarkan kemurahan Allah. Dan ada 33 nama lagi yang menggambarkan kebesaran kekuasaan Allah. Jadi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu sudah mencakup kalau 33 kali tadi. Semua sifat yang ada di Asmaul Husna itu tadi. Nah, penjabarannya nanti kita dalam kehidupan. Subhanallah. Maha suci Allah. Artinya kesempurnaan itu milik Allah. Makanya Allah menciptakan makhluk ini semua sempurna. Iya. Coba perhatikan bagaimana Allah menciptakan binatang. Iya. Bagaimana Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Nanam pisang, tumbuh pisang. Nanam mangga, tumbuh mangga. Itu kesempurnaan. Kita lihat. Nanam satu biji mangga, berbuah ribuan mangga. Itu sudah kiasan. Satu amal kebaikan yang ditanam, dia akan berlipat ganda. Satu kali zikir, itu berjuta-juta nanti hasilnya itu di dalam sorga. Seperti menanam akbar. Satu biji mangga itu. Allahu Akbar. Setiap kau berzikir, kau menanam di surga. Menanam di syurga. Nanti begitu masuk surga, itulah tanamanmu di dunia. Insya Allah. Ya, mangga. Cuma terkadang kita ada yang lupa bersyukur, Pak Ustaz. Jadi kalau beli mangga itu ada bapak-bapak, begitu beli mangga asam, tukang mangga diomelin namanya. Penipu, oh macam-macam dia. Padahal tukang mangga itu hanya dagang mangga. Ya, dagang mangga dia. Yang bikin mangga itu asam kan Allah. Kalau dia merenung, dia nanya mau dengan Allah. Ya Allah, kenapa ini manggamu asam? Pasti Allah jawab, itu buat ibu-ibu merujak. Kan sudah diposting oleh Allah itu. Ya. Semua ternyata ada manfaat. Ya Allahu Akbar, terbatas waktu ikhwah. Terima kasih ikhwah fillah semua. Berlelah-lelah, insya Allah dibayar oleh Allah. Dengan keridhaan rahmat ampunan Allah. Terima kasih ikhwah, insya Allah Sabtu depan. Kembali kita siaran langsung di Masjid An-Nida ini. Hadir kembali ya ikhwah. Semangat. Mumpung kita hidup. Lakukan amal yang terbaik. Apa? Dakwah. Kalau tidak bisa berdakwah, sertailah orang yang berdakwah. Arifin senang jadi MC di MMC TV ini. Jadi MC aja. Biar jadi murid. Banyak belajar dapat dari ilmu-ilmu dari ulama-ulama. Biar Arifin lebih baik lagi. Allahu Akbar walillahilham. Jangan lupa zikir tanggal 28 Syaban 7 Juli menjelang Ramadan. Ya insyaallah Arifin sudah pulang umrah nanti. Ya ikhwah, hadir ya. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ampuni kami semua ya Allah. Ikhwah, maafkan Ifin ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya nabi salam alaika. Salam alaika ya Rasulullah. Salam alaika ya Habib. Salam.